cinta yang suci, penantian pun berakhir. Kala dua hati berikrar janji, berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. Hadirmu telah melengkapi, bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Ku percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Menuntunku tegak.